Dari Ibnu Abbas yang Allah telah beri dari keduanya. Anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfi fi. Sesungguhnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu keluar dari sisi Rasulullah alaihi salatu wasalam dikala beliau sakit keras. Alladhi tufidi, yang mana sakitnya menyebabkan wafatnya beliau alaihi salatu wasalam. Faqala an-nas, maka manusia berkata, ya Abul Hasni, kaifa asbaha Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wahai Abul Hasan, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkunyah Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah alaihi salatu wasalam, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi syahid pada bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menanyakan tentang khabar. Lebih-lebih khabarnya Rasul alaihi salatu wasalam, manusia yang paling dicintai oleh mereka para sahabat. Terlebih di saat Rasul alaihi salatu wasalam sakit parah. Mereka tentunya sangat-sangat ingin mengetahui bagaimana kondisi beliau. Ya, mengkhawatirkan kondisi Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga ditanyakan kaifa asbaha Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagaimana keadaannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Ali bin Abi Thalib sebagai anak mantu sekaligus sepupu satu kalinya beliau baru saja menjenguk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, jawab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, asbaha bihamdillahi bari'an. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, alhamdulillah keadaan beliau alaihi salatu wassalam bari'an, sudah mulai pulih, mulai sembuh. Baik. Qanifidun rahiman wa rahmat. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika sakit parahnya beliau sempat pingsan. Ya, tidak sadarkan diri, kemudian sadar kembali. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, sudah mulai pulih, maksudnya sudah sadar kembali yang tadinya sempat pingsan-pingsan. Ya. Baik. Ini yang dimaksud oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Qal, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, fa akhadha Abbas bin Abdul Muttalib biyadihi. Lalu Abbas Ibn Abdul Muttalib, ya, sang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengambil, memegang tangannya Ali radhiyallahu taala. Ya. Kenapa? Karena Abbas radhiyallahu taala tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau langsung mengatakan ara'aita. Bagaimana menurut pendapat? Fa anta wallahi ba'da thalathin 'abdul 'asar. Maka engkau wahai Ali, demi Allah, setelah tiga hari ini, engkau ini menjadi hambanya tongkat. Orang Arab ini, kalau menyebut seseorang yang suka ikut orang lain, ikut-ikutan, itu dikasih gelar Abdul Aqsam, hambanya tongkat. Tahu tongkat deh? Tongkat itu biasanya dipakai untuk menuntun orang yang nggak lihat jalan, ya, sehingga dia cuma ikut kemana tongkatnya mengarah, dia yang diikuti. Demikian juga seorang yang dia tidak punya pendirian, ikut kebanyakan orang, itu dikatakan Abdul Asad. Dia ikut apa yang ditunjukkan oleh orang, apa yang dipendapatkan oleh seseorang, nggak punya pendirian. Sehingga ini Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, paman Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu mengatakan kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, engkau ini Abdul Asad, engkau ini cuma ikut orang. Ya, ketika mengatakan Rasulullah sudah mulai sehat, wa inni wallahi la ara Rasulullah alaihi salatu wasalam sawfa yutawaffa fi maradihi hadha. Kata Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku, demi Allah, itulah arah Rasulullah, melihat Rasulullah kondisi sakit beliau alaihi salatu wassalam, itu saufai tawafan, hendak wafat. Ya, fimarudihi hadha, pada sakitnya beliau yang sekarang ini. Jadi Abbas radhiyallahu ta'ala anhu itu enggak setuju dengan ucapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan asbaha, ya, bihamdillahi bari'an. Pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kondisinya itu sudah sehat, sembuh. Sementara Abbas, orang tua ya, sudah pengalaman, itu mengatakan ini ada tanda-tanda beliau enggak wafat. Kenapa? Beliau punya alasan. Inni a'rifu wujuha bani Abdul Muttalib 'indal mauti. Karena aku itu sudah mengenali wajah-wajah keturunan Abdul Muttalib ketika hendak meninggal. Jadi Abbas sebagai orang tua itu ketika melihat anak-anaknya Abdul Muttalib yang sana lalu sakit, tanda-tandanya begini, ini sudah tanda-tanda mau meninggal. Yang sana sakit, tanda-tandanya begini, ini tanda-tanda mau meninggal. Jadi beliau punya qarinah. Ya, dan ini enggak apa-apa hadirin barakallahu fikum. Ya, ketika melihat tajrubah, pengalaman, ya, ketika orang sakit memiliki ciri khas demikian-demikian, kadang orang-orang, apalagi yang satu keluarga dari Bani Abdul Muttalib, itu menyimpulkan, wah ini kayaknya Rasulullah SAW sudah ada tanda-tanda hendak meninggal. Ya, dan yang seperti ini, ikhwan fillah azinallahu yakum, berdasarkan qarinah, pengalaman yang dulu-dulu. Berdasarkan apa? Pengalaman yang dulu-dulu. Jadi tidak mengapa untuk mengatakan, ah jangan-jangan ini orang sudah mau meninggal. Ya, ya sudah tinggal ditalkin, Misalkan kalau udah ini tinggal ditalqin ya, agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang terbaik misalnya. Jadi tidak mengapa ya, dan ini bukan berarti dia apa mendahului takdir, tidak ya. Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu sempat mengatakan demikian. Kenapa? Karena keluarganya Abdul Muthalib, anak-anaknya Abdul Muthalib itu sakit-sakitnya demikian, tandanya mau meninggal, sakitnya kondisinya demikian. Ya. Maka Abbas mengatakan radhiyallahu anhu, "Fadhhab bina ila Rasulillah." Ya, ayo pergi bersama kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falanas ya, falanas alu ya, falanas alhu fi man hadzal amr. Kita mau tanya kepada beliau alaihissalatu wassalam tentang masalah perkara umat ini, penggantinya Rasulullah siapa? Masalah khilafah. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang diinginkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena beliau memiliki firasat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal. Ternyata benar. Ini sakit beliau yang memang sakit yang mengantarkan kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa. Beliau sakit sebagaimana yang lainnya. Beliau juga meninggal sebagaimana manusia yang lainnya. Ya, beliau dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ya. Sesungguhnya engkau wahai Nabi hendak mati. Demikian juga mereka semuanya hendak mati semuanya. Ya. Subhanallah. Dan ternyata Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyimpulkan demikian terjadi seperti yang beliau simpulkan. Sehingga Abbas bergegas nanya tentang perkara yang paling atau yang sangat penting dalam urusan umat, masalah siapa yang menjadi khilafah pengganti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bertanya, "Fa in kana fina 'alimna dzalik." Ya. Kalau memang itu urusan khilafah ini itu adalah ada pada diri kami, ya. 'Alimna dzalik, kita menjadi tahu. Ya. Kalau memang ini dalam keadaan untuk kabilahnya kami atau untuk ahlul bait, maka kami tahu keluarga Nabi, maka kami tahu. Wa in kana fi ghairina falamnahu fa awsaw bina. Kalau memang urusan ini adalah bukan selain kami, selain ahlul bait, maka kita akan mengajak atau meminta saran dari beliau agar apa wasiatnya kepada kami. Subhanallahi wa rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah kepemimpinan dalam agama. Kepemimpinan dalam sebuah negara itu urusan yang sangat penting. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, itu ternyata meninggal hari Senin. Belum sempat diputuskan siapa yang menjadi pengganti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai akhirnya beliau baru bisa dikuburkan nanti pada hari Rabu. Ya, jadi berapa hari? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Kenapa? Karena begitu pentingnya. Rasulullah SAW tidak langsung dikuburkan jenazah beliau. Ya, dari hari Senin wafat, para sahabat masih belum mendapatkan ya hasil siapa yang menjadi pengganti Rasulullah SAW. Datang lagi hari Selasa, masih mereka bermusyawarah. Hari Rabu baru kemudian diputuskan dan di baiatlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, baru setelah itu Rasulullah SAW dikuburkan. Ya, kenapa? Karena masalah kepemimpinan di sebuah negeri itu perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting. Barakallahu fikum, dan ini menunjukkan kepada kita ya, kepemimpinan di negeri muslimin manapun kondisinya, ya, walaupun mungkin kondisinya seperti banyak kesalahan, banyak pelanggaran dan seterusnya, tapi kepemimpinan di sebuah negeri itu sangat-sangat butuh, ya, untuk dipertahankan. Jangan dihilangkan, jangan sampai dimusnahkan dari muka bumi. Ya, kenapa? Karena kalau nggak ada pemimpin dalam satu hari, ya, kondisi itu akan begitu apa? Kacau. Suatu negeri akan menjadi hancur ketika pemimpin sudah tidak ada. Ya, terjadi perang saudara, terjadi kekacauan dan seterusnya. Dan ini yang menjadi syahid, ya, dari para ulama bahwasanya apa? Masalah kepemimpinan, ya, pemerintahan yang sah yang sudah ada di satu negeri itu butuh untuk dipertahankan. Ya, jangan dirongrong, jangan dibinasakan apalagi dihancurkan. Ya, kenapa? Karena keberadaan satu pemimpin walaupun zalim itu masih lebih mending daripada satu negeri enggak ada pemimpin. Ya. Dan penting sekali keberadaan satu pemimpin di satu negeri. Salah satu dalilnya adalah Rasulullah SAW enggak dikuburkan langsung disebabkan karena kepemimpinan belum ada. Sampai hari Rabu baru beliau alaihi salatu wasalam dikuburkan. Baik, ya? Kemudian juga, ya, beliau melanjutkan faqala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, faqala Ali radhiyallahu anhu mengatakan inna wallahi in sa'alnahu famana'ana. Ya. Demi Allah, sesungguhnya kami kalau kami kita bertanya kepada beliau, beliau akan melarang. Melarang kami. Ya, la yu'tinahan nasa ba'dahu abadan, dan beliau tidak akan memberikannya, ya, atau memberi kewenangan kepada kami untuk memberikan ini kepada manusia sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam. Wa inni wallahi la as'aluha Rasulullah alaihi salatu wasallam abadan, dan sesungguhnya saya, kata Ali radhiyallahu anhu, tidak akan pernah memintanya atau memintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selamanya. Baik. Panitidin rahimani rahimakumullah. Hadis yang mulia ini yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu tidak berambisi untuk menjadi pemimpin khalifah. Ya. Beliau mengatakan apa? La as'aluha Rasulullah. Saya enggak akan memintanya kepada Rasulullah. Ya. Saya tidak akan meminta. Wahai Rasul, tunjuk saya sebagai khalifah. Di sini juga ada bantahan kepada kaum Syiah. Kaum Syiah Rafidhah. Ya, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib itu yang paling berhak menjadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Mereka mengatakan tiga khalifah Rasidin ini, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, itu merampas haknya Ali radhiyallahu ta'ala. Jadi di benaknya orang-orang Syiah seolah-olah tiga khalifah yang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman, ya radhiyallahu ta'ala anhum, ini adalah menjadi seteru lawannya Ali bin Abi Thalib. Mereka telah merampas haknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya, padahal tidak. Ya. Tidak sama sekali. Ini semuanya merupakan hasil musyawarah. Musyawarahnya para sahabat. Ya, musyawarahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana sepeninggal wafat Rasulullah SAW, ya, ternyata para sahabat melihat Abu Bakar yang paling sering dalam beberapa kesempatan yang paling sering menggantikan Rasulullah SAW mengimami sholat ketika Rasulullah SAW sakit, yang mengimami siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang paling dekat dengan Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang menemani siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Demikian juga dalam segala keadaannya Abu Bakar itu merupakan apa? Sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam keadaan apa? Para sahabat langsung, ya, untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ya, selesai urusan. Kemudian Rasulullah SAW dimakamkan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikuburkan apa? Ditunjuk sebagai khalifah. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini sudah menjadi satu kesepakatan ya terkait dengan khalifah yang tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, itu adalah satu menjadi semacam kesepakatan para sahabat atau jumhur para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain untuk menunjuk khalifah yang tadi telah disebutkan. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab man kataba akhirul kitabi assalamualaikum warahmatullahi wa kataba fulan ibn fulan li ashrin baqina min syahr. Bab menulis atau bab orang yang menulis di akhir suratnya dengan kalimat salam assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ada tulisan ditulis oleh fulan bin fulan pada tanggal sekian. Jadi tulisan tanggal pada bab terakhirnya. Ya, seperti yang ma'ruf, kadang surat yang ditulis oleh ya para ulama kita dan juga oleh ikhwah insyaallah ditulis di akhirnya. Ya, li ashrin baqina minasyahr. Ya, pada 10 terakhir bulan apa begitu. Baik. Ini namanya penulisan tanggal di akhir surat setelah ditutup dengan kalimat salam. Nah, sekarang beliau memberikan contohnya cara penulisan surat di akhir tanggal. Ya, beliau membawakan setelah dari sanadnya dari Abu Sinad. Ya. Annahu akhadha hadhihi risalata min Kharijah ibn Zaid. Bahwasanya Abu Sinad rahimahullah mengambil surat ini dari Kharijah bin Zaid min kubara'i al Zaid. Jadi pembesarnya kabilah Bani Zaid. Ya, ini ditulis ya surat ini dari Wahid rahimahullahu taala yang ditujukan kepada Amirul Mukminin sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, di sini beliau menulis Wahid radhiyallahu taala anhu ya. Qala bismillahirrahmanirrahim li Abdullah Muawiyah Amirul Mukminin. Untuk hamba Allah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai Amirul Mukminin. Min Zaid bin Sabit. Ya, surat ini ditulis dari sahabat yang mulia Zaid bin Sabit radhiyallahu taala. Sahabat yang mulia, oh, Zaid bin Sabit. Salamun alayka Amirul Mukminin wa rahmatullah. Kalimat salam. Fa inni ahmadullah atau fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa hu. Sesungguhnya aku memuji Allah Azza wa Jalla atas dirimu yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Jadi di sini sahabat yang mulia Zaid Sabit radhiyallahu ta'ala anhu itu memuji Allah Azza wa Jalla karena sebab melihat diri pribadi Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kenapa ya ikhwah? Karena ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perkara-perkara yang bagus ya, untuk Islam dan kaum muslimin ketika belum jadi khalifah. Ya. Dan beliau ini menjabat khalifah ya, Pak, setelah diberi jabatan kekhalifahan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala. Dan beliau betul-betul menjadi seorang khalifah yang mulia, Muawiyah. Ya, walaupun orang-orang Syiah, orang-orang yang tidak suka dengan beliau itu kadang memberikan gelar atau sindiran ejekan kepada Khalifah Muawiyah radhiyallahu taala. Wailah beliau adalah raja yang terbaik di dalam Islam, sejarah Islam. Ya, raja yang termasuk raja yang terbagus. Khalifah yang sangat mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala. Nah ternyata Zaid bin Sabit sampai mengatakan apa? Ini ahmaduka atau ini ahmadu ilaika Allah. Saya memuji Allah karena sebab kamu. Ya. Ada juga kalimat ini yang memaknai ya ikhwan. Ketika Zaid bin Sabit menjadi teringat Allah ketika melihat Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini di antara ciri orang soleh. Adalah tatkala kita melihat dia, kita langsung ingat dengan Allah. Begitu ya. Kalau kita melihat seseorang, kemudian kita jadi teringat surga, teringat akhirat, teringat Allah Azza wa Jalla. Maka berarti ini orang yang baik. Orang yang bagus. Ya. Sehingga ketika orang tersebut dipandang, dilihat, itu sudah mengingatkan kita dengan kebaikan. Jangan sebaliknya ya. Ada seorang yang kalau kita lihat dia, kita sudah lupa Allah, kita lupa akhirat, ya, justru kita akan didorong untuk ingatnya dunia, ingatnya yang tidak bagus. Ya, tapi lain halnya tatkala ada seorang yang dia ini kalau kita pandang ternyata menyebabkan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sahabat yang soleh. Ya. Ini menunjukkan pujian dari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjut. Amma ba'd. Kata Zaid radhiyallahu anhu, "Fa innaka tas'aluni 'an mirathil jaddi wal ikhwah." Maka sesungguhnya engkau bertanya kepadaku tentang warisannya kakek dengan saudara laki-laki. Bagaimana cara pembagiannya? Ya. Warisan kakek dan saudara laki-laki, bagaimana cara pembagiannya? Ya, ini pelajaran faraid ya. Pelajaran ilmu waris. Ya, kakek ada ahli waris, ada orang meninggal, ternyata ahli warisnya tinggal kakek dengan saudara laki-laki. Baik saudara laki-laki kandung, apakah saudara laki-laki sepapak? Ya, namanya sepapak. Bagaimana ini? Ya, kalau dengan bapak, itu bapak dengan saudara laki-laki, maka ikhwah gugur, gak dapat. Ya, ikhwah gak dapat apa-apa. Tapi kalau dengan kakek bagaimana? Ya. Baik. Kalau dengan kakek, Muawiyah bin Abi Sufyan nanya sama Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena Zaid bin Sabit termasuk ulama. Orang yang berilmu dari kalangan sahabat. Ya, dan Zaid bin Sabit ini ikhwan barakallahu fikum termasuk orang terdekatnya Rasulullah SAW, tetap orang yang paling pertama, golongan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muda. Ya, karena beliau itu maulanya Rasulullah. Ya, anaknya beliau bernama Usamah. Ya, itu adalah apa? Orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau Zaid ini dulu mantan anak angkatnya Rasulullah. Anak angkat. Sangat disayang oleh Rasulullah SAW. Sampai orang saya memanggilnya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Ya, kemudian saya diingatkan. Ya. Maka anak Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapaknya salah seorang dari kalian. Kenapa para sahabat kadang manggil Rasulullah SAW? Kemana ambil memanggil Zaid radhiyallahu ta'ala dengan Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Nabi. Paling disayangi. Ya. Tapi kemudian diingatkan, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah." Panggil mereka dengan nasab bapak-bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka tidak lagi memanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Sa'd. Baik ya. Jadi Zaid radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang sahabat yang mulia, bahkan satu-satunya, mungkin seingat saya, satu-satunya nama sahabat yang disebutkan di Al-Quran. Yaitu Zaid bin Sabit. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnaka. Ya, dalam surat Al-Ahzab, ya, ketika Zaid bin Harithah radhiyallahu Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, itu dalam keadaan apa? Beliau menceraikan istrinya, ya, kemudian apa? Rasulullah SAW menikahi bekas istri anak angkat beliau. Tapi kita lanjut ke sini ya, ikhwah. Jadi Zaid bin Tsabit karena keilmuannya yang tinggi, beliau ditanya oleh Muawiyah tentang bagaimana warisan kakek dengan saudara laki-laki. Ya. Ternyata kata beliau, "Wa nas'alullah al-huda wal hifdz wa tsabbut fi amrina kullih." Ya, kami memohon kepada Allah petunjuk, penjagaan dan tsabbut. Ya, untuk kita meneliti urusan kita semuanya. Kenapa? Karena masalah waris ini penting ya, ikhwan. Masalah yang sangat penting. Ya, wa na'udzu billahi an nadhilla. Ya, aw najhal. Kita berlindung kepada Allah dari kita tersesat atau kita menjadi jahil. Aw nukallaf ma laysa lana bi'ilmi. Aw nukallif ma laysa lana bi'ilmi. Atau memberat-beratkan diri. Ya, yang kita tidak memiliki ilmunya. Ya, dan ini disebutkan tadi di risalahnya panjang ya. Ini cuma disingkat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang intinya tadi ya, insyaallah bahwasanya warisannya anak laki-laki itu gugur ketika dia berhadapan dengan kakek. Sebagaimana dia berhadapan dengan bapak, ya, mayit mati meninggalkan bapak dan saudara laki-laki. Saudara laki-laki enggak ada. Bapak ya ngambil warisannya. Ya, demikian juga kakek dengan saudara laki-laki. Tapi kakek yang dimaksud ini abul ab. Kakeknya bapak, bukan kakek dari ibu ya. Kakek dari jalur bapak. Maka saudara laki-laki itu gugur. Baik. Kemudian beliau di sini menyebutkan apa? Na'udzubillah an-nadil. Kita berlindung kepada Allah dari tersesat. Wa najhal. Kita berlindung kepada Allah dari ya, kebodohan. Aw nukallifu ma laysa lana bi'ilmi, atau memberat-beratkan diri yang kita enggak punya ilmu. Karena memang para sahabat hati-hati dalam, sangat berhati-hati dalam menukilkan ilmu. Mereka tidak akan berbicara kecuali dengan ilmu. Mereka tidak akan berfatwa kecuali dengan dasar dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dari syariat. Ya, termasuk ketika beliau menuliskan risalah kepada Muawiyah menjawab pertanyaan terkait hukum waris. Taib ya. Kemudian ini yang menjadi syahid, beliau menutup dengan salam, assalamu alayka amirul mukminin wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa maghfiratuk. Ya. Dan semoga keselamatan ya atasmu wahai amirul mukminin. Wa rahmatullah, rahmatnya, barokahnya, wa maghfiratuh dan ampunannya. Jadi sini beliau menambahkan lafaz salam dengan tambahan wa maghfiratuh. Demikian juga salamnya assalamu alayka amirul mukminin. Dipanggil dengan amirul mukminin. Jadi tidak mengapa mengucapkan salam sambil disebutkan namanya. Assalamu alayka ya Muhammadu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadang kita ya nuliskan salam kita panggil teman kita. Assalamu alayka misalkan ya Abdullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, tidak mengapa untuk mengucapkan salam seperti ya, lagi nulis surat ataukah langsung. Assalamualaikum ya Ali. Assalamualaikum ya Abi. Ya, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kadang mengucapkan salam, assalamualaikum ya Ummi. Ya, dipanggil namanya. Kemudian baru dilanjut warahmatullah wabarakatuh ditambah wa maghfiratuh. Ada tambahan apa? Wa maghfiratuh. Ya. Kemudian apa? Wa kataba wahid yaumal khamis. Ya. Kemudian apa namanya? Di sini ada tertulis di sini. Wahid yaumal khamis. Ini wahid seperti nama orang yang nulis ya, Pak. Allah alam bisawab. Ya. Ditulis oleh wahid. Ya. Jadi sekretarisnya apa? Yang menuliskan surat. Jadi enggak apa-apa ya, kita bikinkan minta tolong dibikinkan surat sama orang lain ya, nanti tinggal tanda tangan dan seterusnya, termasuk juga Nabi kita alaihi salatu wasalam, surat-surat bukan beliau yang nulis, tapi yang nulis orang lain, kadang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau yang lainnya, karena memang beliau enggak bisa nulis, enggak bisa baca tulis ya. Kemudian apa ditulis yaumal khamis, hari Kamis ya, lisintai asyrota baqiyat min Ramadan ya, 12 hari terakhir bulan Ramadan. Sana isnataini wa arba'in, pada tahun 42 Hijriah. Masya Allah ya. Jadi tulis di sini ya, 12 hari lagi sisa Ramadan. Ya. Jadi 12 hari lagi sisa Ramadan tahun ya 42 Hijriah. Masya Allah ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya para sahabat ya ikhwah itu senantiasa melazimkan kalender Hijriah. Ya, kalender Hijriah. Dan ini juga dianjurkan oleh para ulama kita semuanya untuk kita membiasakan kalender Hijriah. Ya, tanggal berapa Hijriah jawabnya? Jangan tanggal umum dulu jawabnya. Ya, tanggal berapa? Jawab dulu kalender Hijriah. Oh, sekarang tanggal ini Hijriah. Ya, baru bertepatan dengan tanggal sekian. Ya, jangan jawab tanggal berapa sekarang? Oh, ini udah tanggal berapa? 4 Maret. Ya, hafalnya 4 Maret. Ya, ternyata Hijriahnya enggak hafal misalnya. Jangan ya. Kita alhamdulillah ya di grup WA kita insyaallah di posting terus tanggal. Jadi kita bisa lihat, oh ini udah tanggal berapa, ini udah tanggal berapa. Penting ya, kok. Agar kita tahu, oh ini berapa hari lagi Ramadan ini. Ya, ini sudah, Masya Allah, mendekati bulan Ramadan, tinggal sebulan lebih lagi Ramadan. Jadi kita ingat-ingat, Masya Allah. Ya, pakainya tanggal Hijriah. Kenapa? Karena tanggal Masehi, Masya Allah, itu merupakan tanggalan orang-orang kafir. Ya, dan kita, para ulama, ya, itu tidak, apa namanya, mengizinkan kita untuk mengutamakan kalender ya Masehi, karena itu bukan kalendernya kita. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, ketika apa namanya di khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, beliau langsung membuat kalender khusus untuk apa? Menghindari tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Jadi dia pilih ini agar kita bisa menulis di akhir suratnya ya dengan kalender tersebut tanggal yang sudah dilazimkan oleh kaum muslimin. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Allah ansur. Kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.